Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sampai mana sekarang? Hah? Apa? Wa ammal qadar. Assalam udah ya? Kok jauh ya? Al-Malaikah sudah. Ar-Rusul? Kutub? Nah. Berarti sekarang mungkirul ba'si sudah. Qadar? Nah. Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, wahuwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarri. Nah, beriman kepada takdir. Tafaddal, dibaca sini Husain. أقدره بكسرها قدرا إذا قدرا وقدرا قدرا إذا أحط إذا أحط بمقداره. والمراد في الإسلام الشرعي أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها على وفق ما علمه منها وأنه كتبها للوح قبل إيجادها كما في pulang. Bisa buka sendiri enggak? Nih, buka. Kuncinya yang mana? Tahu dulu. Ayo. Wa'annahu katabaha bil lawhi qabla ijadiha. Kama fi hadits awwal ma khalaqa Allahu al-qalam. Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam. Naam. Wa qala lahu uktub. Qala wa ma aktub. وما أكتب ولا أكتب كل ما هو كائن. نعم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. نعم. قدر فهو في الأصل مصدر. Ya, asalnya dalam masdar antum mengatakan qadar tu qadara bifathid dal, dengan dipatahkan dal, qadar. Ya, dengan dipatahkan dal wa takhfifiha, dan ditakhfif. Apa maksudnya ditakhfif di sini? Hudzaifah. La, peringatkan. Apa maksudnya di sini? Bila tasdid maksudnya, bitakhfif bukan diringankan, bila tasdid. Tanpa tasdid, bukan qadar, tapi qadar. Ya. Aqdiruhu, ini fi'il mudhari. Bikasriha, qadara yaqdiru. قدرا وقدرا. Ya. Ini masdar idza ahad, idza ahatta bimiqdarihi. Jika Anda mampu meliputi dengan miqdarnya. Dengan miqdarnya. Apa miqdar sini? Ya, timbangannya. Wal muradu bihi fi lisan syar'i, yang dimaksud dengan qadar tersebut dalam istilah syariat, Allah azza wa jalla alima maqadiral asyai. Maqadir jamak dari qadar. Bahwa Allah taala mengetahui takdir-takdir segala hal, wa azmanaha, dan waktu-waktunya, zaman-zamannya itu adalah azalan. Wa azmanaha azalan. Azalan maksudnya apa di sini? Azalan, Hudaifa. Hah? Apa maksud azalan di sini, Syahrul? Apa maksud azalan di sini, Abdurrahman? Apa maksud azalan di sini, Abu Akila? La, la bidayata lahu. Yang tidak ada permulaannya. Ada abadi, ada azali. Kalau abadi, tidak ada akhir. Kalau azali, la bidayata lahu. Tidak ada awal. Ya, tidak ada awalnya. Thumma awjadaha, kemudian ya Allah mewujudkannya, bi kudratihi, dengan kekuasaannya, wa masyiatihi, dan dengan masyiah atau kehendaknya, ala wifki atau wafki, boleh dua-duanya. Ya. Ala wifki ma alimahu minha, sesuai dengan yang ia ketahui dari takdir-takdir tersebut. Wa annahu katabaha fil lauh, dan bahwa Allah telah menuliskannya di lauh. Lauhul lauh itu catatan-catatan takdir. Nanti kita kenal mahfud, berarti yang terjaga. Maksudnya apa lauhul mahfud? Yang terjaga dari pengetahuan siapapun selain Allah. Begitu. Ya, qabla ihdatsiha, sebelum terjadinya. Sebagaimana dalam hadis, yang pertama kali Allah ciptakan ialah kolam, pena di sini. Sebenarnya tadi Husain baca al-qalama, ini boleh juga. Ya, al-qalama. Yaitu para ulama ada yang membacanya dengan al-qalama, ada yang membacanya dengan al-qalam. Nah, akan tetapi Anda sendiri condong kepada yang membacanya dengan rofa. Ya. Itu bi'tibar kolam. Bi'tibar kolam huwa awwalu khulqa. Atau awwalu khalaqa mutlaqan. Ya, itu berdasarkan tinjauan bahwa kolam ini adalah yang pertama diciptakan. Sama mutlaq. Walaupun dalam riwayat yang lain, yang pertama kali Allah ciptakan adalah apa? Al-arsh. Wa kana al-arsh alal ma', dan arsh di atas air. Ya. Kemudian Allah taala berfirman kepada lahu, kepada qalam, "Uktub, tulislah." Qala, pena berkata, "Ma aktub?" Apa yang tulis? Qala, "Uktub kullama huwa kain." Tulislah segala hal apa yang akan terjadi. Hadis ini sahih. Dan Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Ya. Illa fi kitabim min qabli nabra'aha an nabra'aha. Ini ya. Tidaklah musibah yang menimpa diri kalian. Ya, di bumi dan diri kalian. Kecuali itu sudah tertulis di kitab. Sebelum kami mengadakannya. Ya. Nah. Qala Syekhul Islam, wa minal imani al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azizi. Dan diantara keimanan kepada Allah, ini kan rukun iman kan, iman pada Allah. Maka diantara keimanan pada Allah itu adalah al-iman, mengimani bima wasafa bihi nafsahu, mengimani dengan apa yang telah ia sifati dirinya sendiri di dalam kitabnya yang aziz, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dari apa yang telah disifati oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengimani Allah, salah satu wujud mengimani Allah adalah mengimani ya bima wasafa bihi nafsah, mengimani apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya sendiri dan apa yang telah Rasulullah SAW sifatkan tentang Allah. Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, pemalingan makna. Wala ta'tilin, tanpa penolakan. Wa min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakan. Wala tamtsilin, dan tanpa menyerupakan atau mempermisalkan. Ini dustur atau undang-undang dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam beriman kepada al-asma wa sifat. Ya, itu bila takyif, bila ta'til, bila tamsil, bila tahrif. Ya, ini undang-undang dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam, tafadhal dibaca. Abu Akin. Wa asasuha. Huwa a'zamu wa asasuha. Pahami sini ya, yang dibaca ya. Nah, maka perkataan Syekhul Islam, wa minal imani billah, dan diantara bentuk keimanan pada Allah ila akhir, hada syuru'un, maka ini adalah permulaan fit tafsil ba'dal ijma', permulaan dalam merinci setelah sebelumnya secara global, penyebutan secara global, ya enggak? Syekhul Islam kan berkata wal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, gitu kan. Syekhul Islam pertama mengglobalkan, ini adalah akidah sunnah wal jamaah, yaitu beriman pada Allah global. Maka kemudian beliau rinci, dan diantara bentuk keimanan pada Allah ialah mengimani apa yang telah Allah sifati pada dirinya sendiri di Al-Quran, dan apa yang Allah disifati oleh Rasulnya terhadap Allah dalam tentu dalam hadis-hadis yang sahih. Wamin, pada kalimat waminal imani, ya, nanti antum belajar ya buku-buku semisal Faidul Irab atau yang lainnya, semisal buku Mughnil Labib, yaitu nanti akan mendapati ma'anil huruf, makna-makna huruf, ya. Nah, diantara makna min di sini huna litab'id, ya, litab'id yaitu sebagian, ya, pembagian. Wal makna, maka makna dari perkataan beliau wa minal imani billah, al imanu bima wasafa bihi nafsah, adalah wa min jumlati imani ahli sunnati wal jamaah, dan di antara bentuk keimanan ahli sunnati wal jamaah bil asl awwal alladhi huwa a'zamul usuli wa asasuha, ya, dengan asal awal yang itu merupakan ya a'zamul usul, pokok yang paling besar, wa asasuha, dan apa namanya asasnya, yaitu wa huwa al-imanu billah, beriman pada Allah, annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsahu ila, yaitu diantara beriman pada Allah ya adalah mereka mengimani tentang apa yang Allah sifati ya dan tentang dirinya sendiri dan ila akhir. Kemudian perkataan musannif min ghairi tahrifin, tanpa tahrif. Maka min ghairi tahrifin ini jar majrur kan? Jar majrur Dia enggak mampu berdiri sendiri kecuali dia muta'alliq. Maka disebutkan muta'alliqun bil imani qabla. Maka muta'alliq dengan al-iman, kalimat al-iman sebelumnya. Yakni maknanya annahum yu'minuna bi sifatil ilahiyah. Bahwasanya mereka beriman tentang sifat-sifat ilahiyah ala hadzal wajhi al-khali. Ya, berdasarkan sisi yang khali ini. Ya. Min kulli hadhil ma'ani, dari setiap makna-makna al-batilah. Al-khali maksudnya apa? Al-khali kosong. Ya. Isbatan bila tamsil, dengan menetapkan tanpa menyerupakan, mempermisalkan. Itu maksudnya di sini Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah ala ma yalik bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berbeda dengan kaum mumatsilah. Kaum mumatsilah yaitu orang-orang yang mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, yang mereka menetapkan adanya penyerupaan bagi sifat-sifat Allah dengan apa yang ada pada sifat-sifat makhluk. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan tanpa menolak. Ya, maknanya di sini Ahlus Sunnah mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupakan makhluknya pada sifat, nama, ya, yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahrif, tafadhal dibaca. Hafid. Wa tahrif fi asli maqtul al-qawli qul fi syai'. La, haraftu. Haraftu syai'a al-wajhi harfan min dhabi daraba ila daraba fa'ala. Daraba berhenti situ. Jadi kayak kita ngomong bahasa Indonesia ya, kalau kita berhenti di tempat yang tepat enak, tapi kalau kita berhenti di tempat yang nggak seharusnya aneh kan? Ya, misalnya untuk mengatakan saya makan di warteg dengan rendang gitu, antum saya makan di warteg dengan takul kadalik. Ini kan aneh kan? Saya makan di warteg dengan. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Kapan harus waqaf, kapan harus wasal, harus jelas. Oleh karena itulah di kitabullah diberikan ketentuan oleh para qurra, para ulama ahli qiraah, ya. Mana boleh waqaf, mana boleh tanda-tanda jaiz, ya, tanda-tanda huruf shad sambung. Nah, maknanya itu. Terus Ida amal tahu wa ghayyar tahu wa tasdidu lil mubalaghati wa tahriku lil tadabbu lil mubalaghati tanpa tanwin lil mubalaghati wa tasdidu lil tadabbu anil makna al-mutabadir ila maknan akhara tabaiyah itu ya akhi. La tubayyinu. Nah, cukup ya. Ya qala. Wa qawluhu min ghairi tahrif, tanpa adanya tahrif. Pemalingan makna ini muta'alliq dengan keimanan pada Allah. Ini udah ya. Tahrif fil asli ma'khudun min qawlihim haraftu syai'an an wajhihi harfan. Tahrif ya secara asal itu diambil dari min qawlihim, dari ucapan mereka, maksudnya ucapan orang-orang Arab, haraftu syai'an an wajhihi harfan min babi doroba. Ya. Aku memalingkan sesuatu dari wajahnya. Harfan, ini maf'ul mutlak. Ini min babi doroba. Dari bab doroba. Kalau harofa, begitu. Tahrif kalau maknanya itu diambil dari kata harofa. Dari makna dorob. Ya. Ya, haraftu asyai'a an wajhi. Aku memalingkan sesuatu dari wajahnya. Ida amaltahu au ghayyartahu. Jika anda amaltahu. Memalingkannya, mengimalahkannya. Wa ghayyartahu, dan jika anda merubahnya. Sedangkan di tasydid harrafa. Ya. Itu lil mubalaghah. Untuk makna yang mubalaghah, yang lebih sangat. Ya, kan harafa. Tapi kalau di tasydid ra-nya fa'ala. Ya, harrafa yuharrifu tahrifan. Begitu kan? Nah, ini jika dipalingkan dengan sangat. Wa tahriful kalam, ya. Maka memalingkan kalam imalatuhu anil makna, maka apa maknanya tahriful kalam? Memalingkannya dari makna al mutabadiri minhu. Ya, makna yang langsung bisa dipahami darinya. Al-mutabadir yang langsung bisa dipahami darinya. Ila maknan akhara, ke makna yang lain. Semisal orang Arab mengetahui kalau istawa yastawi itu muta'addi dengan huruf ala, itu maknanya adalah al-ulu wal-irtifa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, Al-Qasidah Nuniyah. Al-ulu wal-irtifa. Nah, orang Arab paham. Ya, Ar-Rahmanu ala al-arsistawa. Yudah maknanya al-ulu wal-irtifa. La ghair. Gak ada yang lain. Ini disebutkan pula oleh Ibn al-Arabi. Ya, salah seorang pakar bahasa Arab. Ketika ditanya apakah al-istiwa ada makna selain dari ulu wal-irtifa. Ya, kata beliau, gak ada yang lain. Kecuali itu. Ya. Nah, kemudian ditahrif. Oh, itu maknanya bukan al-ulu wal-irtifa. Maknanya adalah istaula. Ini tabdil bahkan. Taghyir. Perubahan. Makna istaula. Menguasai. Atau yad. Maknanya oh itu. Maknanya bukan yad. Ditahrif. Maknanya apa? An-ni'mah. Al-qudrah. Berarti kalau di ayat. Ya iblis ma mana'aka antas juda lima kholak tu biyadaya. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Gimana dong? Ni'matain. Qudratain. Apalagi? Nah, ini tahrif. Iyad, kalau disebutkan dengan lafad musanna, itu maknanya enggak ada yang lain. Kecuali al-iyad al-haqiqi. Ya, al-iyad al-haqiqi. Tapi al-iyad al-haqiqi, itu yang yalik billahi jalla wa'ala. Tangan yang hanya layak bagi Allah, bukan seperti kita. Jangan itu bayangkan, jangan itu perpisahkan. Ya. Karena Nabi SAW sudah memberikan bocoran. Kedua tangan Allah, kilahuma yamin. Kanan. Ya, gak bisa dibayangkan kan. Dua tangan Allah adalah kanan. Nah. Qala. Ya, imalatuhu anil ma'na al-mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadulu alaihi al-lafdu. Yang tidak ditunjukkan oleh lafaz. Illa bihtimalin marjuhin. kecuali berdasarkan kemungkinan saja yang marjuh, yang lemah. Fala budda min qarin fihi, maka harus dalam masalah ini mesti ada min qarinatin, adanya indikasi yang tubayyinu annahu al-murad, yang akan menjelaskan bahwasanya inilah maksudnya. Ya, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab beliau As-Sa'iq al-Mursalah, ya, As-Sa'iq al-Mursalah di sini bantahan terhadap ya, Jahmiyah. Ya, beliau menerangkan hal ini, ketentuan-ketentuan hal ini. Kapan sebuah dalil bisa dipalingkan? Ya, kalau memang ada qarina. Nah, Syekh Al-Utsaimin di buku beliau Al-Qa'id Al-Mutlaq di bab syubhat dan jawabannya, dia telah menerangkan ya ada pembalingan. Misal hadis Nabi SAW, al-imanu yaman wal hikmatul yamaniyah wa ana ajidu nafasar rahmani min kibalil yaman. Dan aku mendapati nafas Allah yang maha rahmat dari arah Yaman. Ini ada qarinah, ada indikasi yang qawiyah, yang kuat. Yang tubayyinu al-murad. Yang menjelaskan makna, bahwasanya makna itu adalah bukan makna hakiki dari lafaz. Ya. Nafas Allah dari arah Yaman. Apa maknanya? Nafasa itu adalah isim fa'il, isim masdar dari nafasa, yunafisu tanfisan, isim masdarnya nafasa. Yang maknanya bukan nafas, tapi maknanya adalah memberikan kemenangan. Ya, memberikan kemenangan dari arah Yaman. Orang-orang yang menolong itu dari arah Yaman. Nah, makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya yang memeringi riddah pada masa dahulu ya, ialah orang-orang Yaman. Nah, ada qarina. Ya. Tafadhal. Muhammad Ta'til Syahrul. Minal atol. Al-khulu. Wawunya tasdid. Al-khulu harakatnya apa? Nah. Nah. Ya. Lah. Masa bi'irnya sih yang mengihmal ya. Ahmalaha ahluha gitu. Wirdaha. Wirdaha. Wal muradu bihi nafyu as-sifati al-ilahiyyati wa inkari qiyamiha. Wa inkaru itu apa maktub dari nafyu. Anna ta'tila nafyun. Nafyun. Beda ya, tanpa tanwin dengan tanwin beda artinya ya. Nah, hati-hati. Wa amma at-tahrifu fa huwa tafsir an-nusus bil ma'ani al-batilati allati la tadullu 'alayha. Nah. Iqra. At-ta'til. Qala rahimahullah ta'ala wa amma ta'til fahuwa ma'khudun minal atol, diambil dari kata atol. alladhi huwa al-khulu wal-faraghu wat-tark. Ya. Yang dia makna adalah al-khulu. Ya. Kosong gitu. Kemudian makna al-faraghu telah selesai, wat-tark dan meninggalkan. Dan diantaranya ialah firman Allah Ta'ala, wa bi'rin mu'attalah. Dan bi'ir, apa makna bi'ir? Sumur. Sumur yang mu'attalah. Berarti yang telah ditinggalkan, dikosongkan, gitu kan? Yang telah dipakai, ai ahmalaha ahluha. Yang memilikinya telah mengihmalnya. Tidak memfungsikannya. Wataraku wirdaha. Ya. Dan mereka ya, telah meninggalkan apa namanya wiridnya. Wird itu kalau tak salah artinya adalah bunga ya. Alam apa maksudnya? Dan mereka tidak dan mereka meninggalkan wirdah. Apa maksudnya? Nah mungkin. Ya qala rahimahullah ta'ala. Wal muradu bihi huna nafyu sifati al-ilahiyah. Yang dimaksud dengan taktil di sini adalah menafikan sifat-sifat ilahiyah, wa ingkaru qiyamiha bidzatihi ta'ala, dan mengingkari keberadaannya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fal farqu baina tahrifi wa ta'til, perbedaan antara tahrif dan ta'til, anna ta'tila nafyun lil makna al-haqqi alladhi dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Adapun ta'til adalah nafyun, penafian, peniadaan bagi makna yang hak yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa ma tahrif, adapun tahrif adalah fahuwa tafsirun nususi bil ma'ani al-batil. Mentafsirkan nas-nas dengan makna-makna yang batil, allati la tadullu alaiha, yang tidak ditunjukkan ya atas hal tersebut. Nah, berikutnya Hudzaifah. Umumu rahimahullah ta'ala, wa nisbatu bainahuma lil umum wal khus mutlaq, al mutlaq, dan penisbatan di antara keduanya, antara ta'til dan tahrif, itu al umum wal khusus secara mutlaq, umum dan khusus secara mutlaq. Ya, jadi di sini ya diterangkan oleh para ulama bahwa ta'rif, ya, tahrif itu pasti ada dua hal. Yaitu yang pertama, menafikan makna yang hak dari sifat yang ada pada nas. Atau yang kedua, menetapkan makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh hadis, oleh Quran, oleh dalil. Ya, tahrif itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, menafikan makna yang hak. Yang kedua, menetapkan makna yang baru. Ya, menetapkan makna yang baru. Istawa jadi istaula. Ini la yu'rab fajhul ra'yu hadha. Nah, adapun ta'til, kalau ta'til menafikan makna yang hak saja. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya, yadullah itu maknanya adalah kekuatan, maka dia adalah muharrif, orang yang mentahrif. Tapi kalau dia berkata Allah enggak memiliki tangan, berarti dia mu'attil. Fa inna ta'tila a'ammu mutlaqan, karena yang namanya ta'til itu lebih umum ya kemutlakannya daripada tahrif. Bimakna yang maknanya annahu kullama wujida tahrif, yang maknanya kapan sekali didapati tahrif wujida ta'til, maka didapati juga ta'til dunal aksi, bukan sebaliknya. Ya. Kalau terjadi ta'til belum tentu tahrif. Kalau terjadi tahrif pasti ada ta'til. Wa bidzalika yujadani, yang demikian itu keduanya didapati ma'an secara bersama. Fi man asbatal makna al-batila, bagi orang yang menetapkan makna yang batil. Wa nafa al-makna al-haqqa, dan menafikan makna yang hak. Wa yujadu at-ta'tilu biduni tahrif, dan didapati tahrif, afwan, ta'til tanpa tahrif. Fi man nafa sifati al-waridati, bagi yang menafikan sifat-sifat yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah. Wa za'ama anna dhahiraha, dan ia menyangka bahwasanya zahirnya ghairu muradiha, bukanlah maksudnya. Lakinnahu lam yu'ayyin laha ma'nan akhara, akan tetapi makna yang lain belum ya mendetailkan kepada dia. Wa huwa ma yusammunaha bitafwid, itu yang inilah yang dinamakan dengan at-tafwid. At-tafwid, misal untuk mengatakan ufawwidu amri ilallah, saya mewakilkan, menyerahkan amri urusanku kepada Allah. Nah, berikutnya tafadhal dibaca. Ya, Abdurrahman. Waminal. Ya, terus. La. Qawlu. Nah. Naam, bi anna hadha bi anna ish. Wa min al-khata' al-qawlu bi anna hadha apa? Ya, kekeliruan, di antara kekeliruan adalah pendapat atau ucapan yang mengatakan bahwasanya Ali ini adalah madhabnya salaf. Apa itu? Tafwid. Tafwid. Terus? Tafwid. Paham makna tafwid? Antum berkata tatkala mendengar firman Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa, apa makna istawa di atas ars? Gak tahu. Serahkan aja pada Allah. Ini tafwid. Mufawidah. Terus? Min kunhi sifat. Min kunhi sifat. Min kunhi sifat. Au Nah, wa minal khata'i, dan diantara bentuk kekeliruan adalah al-qaul, ada ucapan yang mengatakan bi anna hadha huwa madhhab salaf, bahwa hal ini yaitu akidah takwid itu adalah manhaj salaf, madhab salaf. Kama nasaba dzalika ilaihimul al-mutaakhirun minal asy'ari wa ghairihi, sebagaimana ya al-mutaakhirun, kaum-kaum ulama yang kalangan terakhir dari kalangan Asy'ariyah dan selain mereka, nasaba dzalika ilaihim, telah menisbatkan kepada mereka ya. Fa inna salafa, karena sesungguhnya salaf lam yakunu yufawwiduna fi ilmil ma'na, mereka tidak mentafwid, menyerahkan ya seluruh nama-nama dan sifat Allah kepada Allah, fi ilmil ma'na, dalam pengetahuan terhadap makna. Wala kanu yaqra'una kalaman, dan tidaklah mereka membaca sebuah kalam, la yafhamuna makna, yang tidak mereka pahami maknanya, bal kanu yafhamuna ma'aniyan nususi minal kitabi wassunnah, bahkan mereka memahami makna-makna nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kama qala Malikun, dan juga sebagaimana perkataan Malik, hina su'ila an kaifiyat istiwa'ihi, ditanya tentang bagaimana kaifiyah ya, istiwa Allah ya, alal ars, di atas ars, al-istiwa'u, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Bahkan. Nah, lanjut. Enggak, ini siapa? Abdul Somad. Wa min ghairi takyifin wala tamsilin. An ya'taqida. Anna sifatihi ala kaifiyati kadar, aw yas'alu anha bi kaifa, wa amma tamsilu, wa amma tamsilu huwa ittibaqu anna bisu sifatil, misu sifatil makhlukin. Nah, adapun perkataan beliau wa min ghairi takyifin wala tamsil, fal farq bainahuma, maka perbedaan di antara keduanya, anna takyif, bahwasanya takyif ya taqida anna sifatihi, itu seseorang meyakini bahwa sifat-sifat Allah taala ala kaifiyati kada, itu berdasarkan tata cara begini, au yasalu anha bi kaifa, atau dia bertanya tentangnya dengan ucapan kaifa, gimana sifat Allah ini. Adapun tamzil maknanya la fahuwa tiba wa fahuwa tiqadu annaha mithlu sifatil makhlukin, yaitu i'tiqad, keyakinan bahwa sifat-sifat tersebut seperti sifat makhluk. Nah, apa lagi mau baca? Ya. Walaysa al-muradu min qawli min ghairi takyifin annahum yanfuna al-kitaba, yanfuna al-kaifa mutlaqan. Wa inna kulla shay'in la budda an yakuna ala kaifiyati ma. Walakinna al-murada annahum yanfuna ilmahum bil kaifa, bil kaifi, itla ya'lamu kaifiyata dzatihi wa sifatihi ila huwa subhanahu. Dan bukanlah maksud dari perkataan Syekhul Islam tanpa adanya takyif, bukanlah maksud perkataan beliau annahum yanfunal kaifa mutlaqa, bahwasanya mereka ahli sunnah menafikan pertanyaan kaifa, yaitu bagaimana secara mutlak. Fa inna kulla syai'in, karena sesungguhnya segala sesuatu, la budda yakuna ala kaifiyati ma, dia mesti berada di atas bentuk ma apapun, ma itu kita terjemahkan apapun. Lakinna al-murada, akan tetapi maksudnya sini, annahum yanfuna ilmahum bil-kaifa. Bil-kaifi, bahwasanya mereka menafikan ilmu mereka dengan kaifa. Itla ya'lamu kaifiyatah, kaifiyatah zatihi, tatkala mereka, karena mereka tidak mengetahui kaifiyah zatnya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.